Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yamtin amma ba'd. Ya ikhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, kita masih di kitab Thaharah, di akhir-akhir kitab Thaharah, itu di kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Wiya wa Taqrib, kita di pertemuan ke-25. Ya, sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan yang lalu yaitu hal-hal yang diharamkan, ya, hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid, yaitu di situ disebutkan ada 8 ya. Ada 8 hal yang diharamkan bagi orang yang haid. Yang pertama sholat, baik itu sholat fardu ataupun sunnah. Demikian pula sujud tilawah, sujud syukur. Kemudian yang kedua adalah puasa, juga baik fardu ataupun puasa sunnah. Kemudian diharamkan pula membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kemarin itu haram kalau dimaksudkan untuk qiraah, untuk membaca. Tapi kalau dimaksudkan untuk zikir, maka itu tidak mengapa. Karena ada bacaan zikir yang dipakai untuk zikir atau berdoa, di situ diambil dari apa? Ayat Al-Qur'an. Semisal ucapan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Doa naik kendaraan itu dipakai untuk zikir atau doa, tapi lafadznya itu diambil dari Al-Quran. Kemudian ada jenis yang dia hanya ada pada Al-Quran saja, tidak dipakai untuk misalnya doa tertentu atau zikir tertentu. Seperti ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas. Ini juga menurut pendapat mu'tamad di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan jenis ini juga berlaku perincian. Yang kemarin perinciannya itu adalah menjadi haram itu ketika diniatkan untuk membaca, untuk qiraah. Sehingga kalau niatnya enggak qiraah, yaitu dibolehkan. Baik, kemudian yang keempat, keharamannya itu menyentuh mushaf. Juga membawanya. Yang kelima, masuk masjid bagi yang khawatir akan mengotori masjid. Juga tidak khawatir, yaitu merasa aman, ya, dia tidak sampai haram tapi makruh. Hukumnya makruh, kalau bagi junub hukumnya khilaful aula. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala, wasadisu at-tawafu fardhon aw naflan. Keharaman yang keenam adalah tawaf, baik itu tawaf fardu atau tawaf yang sunnah. Sehingga mencakup tawaf fardu itu rukun, seperti tawaf ifadah. Kemudian tawaf wajib, seperti tawaf wada' dan tawaf sunnah seperti tawaf kudum kedatangan. Semuanya ini tidak diperbolehkan. Wasabi'u yang ketujuh adalah al-wad'u jima. Walaupun di dubur. Meskipun di dubur dan meskipun sudah berhenti haid, akan tapi belum mandi. Maka tidak boleh. Dalam keadaan haid ini kalau jima maka termasuk dosa besar ya bagi orang yang sengaja dan mengetahui keharamannya dan tidak dipaksa. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan keharaman itu yaitu ketika tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada zina. Malam yakhaf al-wuku fi zina. Wa ila jika khawatir terjerumus pada zina, jazalahu al-wad'u. Boleh baginya untuk al-wad'u jima. Walau meskipun qabla inqita'id dam, meskipun darah belum berhenti. Memang posisi haid. Jadi kan tidak boleh jima itu ketika posisi haid, darah belum berhenti, ataupun darah sudah berhenti tapi belum mandi. Ini kedua keadaan ini tetap dilarang. Nah, di Hasyiah Al-Bajuri diberi keterangan tambahan bahasanya, kalau dia khawatir akan terjerumus pada zina, ya, maka boleh melakukan jima. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wayusanu liman wati'a, disunahkan, di sini hukumnya disunahkan, liman wati'a bagi orang yang menjima. Ya, di sini disebutkan wati'a itu orang yang menjima ya, pihak laki-laki. Berarti kan al-mautu'ah yang dijima tidak mendapatkan apa? Hukum ini. Di iqbali ad-dami, ketika di iqbal itu ketika darahnya semakin bertambah atau di awal-awal haid. Ya. Atasa tuku disunahkan bersedekah bi dinarin satu dinar. Satu dinar meskipun diserahkan pada satu orang fakir. Waliman wati'a fi idbarihi tasadduqu binisfi dinarin. Kalau dia menjima di idbar, idbar ini keadaan semakin berkurangnya darah haid. Oke, biasanya di akhir-akhir seperti itu ya. Dan yang semisal dengan idbar, yaitu sudah terputus darah haid, ya. Tapi belum apa? Belum bersuci, belum mandi. Karena ini berarti sudah posisi di akhir-akhir ya. Kalau di awal-awal baru banyak-banyaknya, ini kok jima, nah ini sodakohnya satu dinar. Kalau sudah tinggal sedikit di akhir, maka sodakohnya separohnya. Karena kalau di awal itu ya lebih berat ya. Di awal-awal baru banyak-banyaknya. Ini kan belum lama dia. Belum lama apa? Menahan dari itu. Tidak jima kok dia sudah tak jima. Kalau di akhir-akhir kan berarti sudah lama dia enggak jima. Jadi nah dari sisi situ kita bisa memahami ini lebih ringan. Dari sisi tadi apa? Dampak dari sodakoh tadi. Puasa minu yang ke-8 terakhir yang diharamkan bagi orang yang haid al-istimta'u bima baina surati wa rukbati. Beristimta', bersenang-senang, berjumbu bima di antara bima baina di antara surah yaitu pusar, warukbah dan lutut. area di antara pusar dan lutut minal mar'ati, yaitu dari seorang perempuan. Ya, istimta itu dengan bisa dengan jima yang paling berat, kemudian yang lainnya. Karena nanti nanti bisa mengantarkan pada jima ya. Bisa di daerah tersebut bisa mengantarkan pada jima. Dan istimta di sini lebih detailnya istimta ya lebih detailnya adalah di sini adalah mubasyarah. Karena istimta ini lafadznya umum. Jadi mencakup mubasyarah, persentuhan kulit ya biasanya disediakan mubasyarah. Juga istimta mencakup memandang, melihat. Ya, melihat. melihat dengan syahwat area tersebut itu tidak dihukumi sama dengan istimta di sini ya. Tidak mengapa. Jadi di sini istimta kita beri tambahan yang mubasyarah. Di istimta itu mencakup mubasyarah persentuhan kulit ya, meraba, menyentuh. Jika juga mencakup memandang, memandang dengan syahwat. Ini juga istimta. Tapi di sini kalau yang memandang tidak mengapa, walaupun dengan syahwat. Tapi kalau sudah persentuhannya enggak boleh. Kemudian kata beliau fala yahrumu ala istimta'u bihima. Tidak haram untuk istimta' bihima. Hima kembali ke surah sama rukbah. Tidak haram kalau istimta'nya itu pas di pusar sama lutut. Yang haram yang mana? Area di antara itu. Ya, pusar ke bawah, lutut ke atas. Itu baru dia haram. Ini hukumnya haram ya dalam mazhab. Kalau pas lutut sama surahnya maka tidak mengapa layah rum. Wala bima fauqahuma dan juga tidak mengapa di atas keduanya. Ya, gampangnya pusar ke pusar ke atas atau lutut ke bawah. Fauqahuma. Tapi ini sudah selesai 8. Wala bima fauqahuma alal mukhtar fi syarhi al muhadzab. Menurut pendapat yang dipilih di syarah muhadzab, yaitu di kitab al majmu. Inilah yang muktamad, yaitu tidak mengapa. Kalau selain kalau di atas pusar dan di bawah lutut. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isna'u kula syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Jima. Tumastaturada al-musanifu li zikri mahaqhu an yuzkara fi masabako. Fi fasli mujibil husli. Kemudian musanif istidrat. Istadroda itu adalah menyebutkan suatu bukan pada tempatnya karena ada korelasi. Mustanif meluaskan bahasan dengan menyebutkan suatu yang hakuhu, yang selayaknya disebutkan fima sabako, di pembahasan yang telah lewat, yaitu di bab hal-hal yang mewajibkan mandi. Fakola beliau mengatakan waya rumu alal junubi khom satu asya. Maksudnya adalah hal-hal yang mewajibkan mandi sudah dibahas, ya. Kemudian baiknya ya yang diharamkan bagi orang junub apa gitu. Yang terkena hadas besar. Tapi di sini digabungkan di keharaman setelah keharaman haid. Kan sebelum ini membahas apa? Tentang haid, ya kan? Kemudian nanti yang diharamkan apa bagi orang haid? Ya sekalian, ya musonif kan berarti sekalian ini yang diharam untuk orang junub apa? Kemudian setelahnya diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil apa? Ya. Meskipun pembahasan tentang apa? Ya junub itu adalah junub mewajibkan mandi, ya, kata pensyarah ya. Baiknya diletakkan di sana. Di setelah hal-hal yang mewajibkan mandi. Faqala wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Ahadu as-salatu fardun aw naflan. Yang pertama salat baik itu fardu atau nafilah sunnah. Jadi apa yang diharamkan bagi orang junub ya diharamkan bagi orang haid. Jadi haid itu lebih berat ya. Yang diharamkan bagi orang haid jumlahnya 8. Yang diharamkan bagi orang junub adalah 5. Berarti ada 3 yang diharamkan oleh orang haid tidak diharamkan bagi orang junub. Ya. Karena orang junub diharamkan 5, orang haid diharamkan 8. Ya, nanti kita lihat apa yang diharamkan bagi orang haid tapi tidak diharamkan bagi orang junub. Nah, yang pertama salat ini juga haram bagi orang haid ya. Baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Ya junub di sini ya baik laki-laki ataupun apa perempuan. Yang pertama sholat dan yang semisal dengan sholat misalnya khutbah Jumat, ya. Kemudian sujud tilawah, sujud syukur, ya. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Ya baik sholat fardu walaupun fardunya apa? Kifayah misalnya di sholat jenazah juga tidak boleh ataupun sunnah. Yang kedua qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tadi dilarang untuk orang haid juga sama. Tidak boleh membaca Al-Quran. Wairu wairi mansukhin mansukhi tilawati. Yang tidak dinasah tilawah bacaannya. Walaupun misalnya hukumnya dinasah. Yang penting bacaannya tidak dinasah. Kalau apa hukumnya dinasah semisal ayat tentang haul masaidah. Itu masaidah nanti ada yang di mansukh. Kalau mansukh tilawah, tilawahnya di mansukh maka tidak haram bacanya. Walaupun hukumnya masih berlaku. Semisal ayat as-saykhu was-saykhatu idza zanaya dan seterusnya, itu nanti ayatnya apa? Dimansukh secara tilawah kan, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, ini kalau dimansuh secara tilawah, maka tidak haram dibaca, maksudnya gitu. Ayatan kanat au harfan, baik itu satu ayat atau satu huruf. Siron au jaron, baik itu sir, pelan ataupun jahar. Dimaksud dengan sir, itu adalah bisa didengar oleh dirinya sendiri ketika tidak ada penghalang noise, suara lain yang menghalangi, dan dengan pendengaran yang standar, normal. Au jahron, tidak boleh pula jahron. Jahron itu di mana bisa didengar orang lain. Jadi kalau didengar oleh diri sendiri, namanya sir. Kalau didengar bisa didengar oleh orang lain, namanya jahar. Wa kharaja bil Qur'ani, dan keluar dari kata-kata Al-Qur'an bukan termasuk yaitu at-Tauratu wal Injilu. Taurat dan Injil. Maksudnya tidak haram bagi orang junub membaca Taurat atau Injil. Tidak pula makruh. Ya, karena sudah dimansukh ya. Amma adapun azkarul Qur'ani fatahillu la biqasdi Qur'anin. Ya. Adapun zikir-zikir Al-Qur'an maka halal, tidak mengapa dibaca la biqasdi Qur'an, bukan untuk dimaksudkan baca Al-Qur'an. Ini sudah kita bahas tadi baru saja di awal pertemuan. Dan di pertemuan sebelumnya, maksudnya zikir-zikir ini bacaan zikir diambil dari ayat Al-Quran. Kata pensyarah, ini kalau zikir, itu enggak apa-apa dibaca tadi, misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan doa naik apa kendaraan tadi ya. Maka itu tidak mengapa. Yang subhanallah sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu maksud dari ini zikir ataupun doa ya. Nah. Ya, maksud dari pensyarah ini mengatakan amma azkarul Quran. Adapun zikir-zikir yang diambil dari ayat Al-Quran, ini tadi kan dia muqabil atau apa? Berkaitan dengan sebelumnya. Sebelumnya tadi apa? Tidak boleh baca Al-Quran. Kalau itu Al-Quran nggak boleh. Tapi kalau itu zikir, kata pensyarah ya, kalau itu zikir yang beda dari Al-Quran, maka boleh dibaca. Tadi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan maksud tidak membaca Al-Quran. Fatahilu dan halal. Boleh. La biqasdi Quran. Tidak dimaksudkan baca Al-Quran itu halal. Boleh. Gitu. Jadi yang enggak boleh yang apa selain zikir. Nah, sebelumnya kan sudah kita sampaikan bahasanya tidak ada bedanya perincian boleh dan tidaknya membaca Al-Qur'an itu jika dimaksudkan untuk membaca untuk qiraah maka itu haram. Kalau dimaksudkan untuk yang lain maka tidak mengapa. Perincian ini berlaku juga baik berupa zikir atau doa, yaitu yang ada penggunaannya di selain Al-Quran dan ada di Al-Quran. Kemudian jenis kedua hanya ada di Al-Quran, seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, dan yang lain. Maka ini perincian juga berlaku di situ. Di Hasan Al-Bajuri disebutkan yang muktamad itu tidak ada bedanya ya, antara zikir Al-Quran dan yang lainnya. Untuk tafsir perincian ini. Bahasanya intinya kalau dia dimaksudkan untuk membaca, untuk baca Al-Quran saja, maka haram. Atau membaca plus zikir. Kalau dia dimaksudkan untuk zikir, atau tidak dimaksudkan apa-apa, maka tidak haram. Jadi kalau sudah ada maksud qiraah Al-Quran, ya, walaupun plus zikir, maksudnya double, niatnya double, itu haram. Terjadi tidak haram atau tidak haram hukumnya jika satu diniatkan zikir. Dua, tidak diniatkan apa-apa. Maksudnya tidak diniatkan apa-apa itu dia dimutlakan. Memang ada perincian seperti itu. Dia dimutlakan. Tidak ada keterangan tambahan. Dan ini berlaku baik yang berupa zikir ataupun yang lainnya. Di kata Al-Bajuri dan itu yang tamat. Karena qaul dari Asy'ari ini menunjukkan bahasanya ini yang halal itu yang berupa zikir, zikir doa seperti itu ya. Yang ada penggunaan di luar Al-Qur'an dan ada lafadznya di Al-Qur'an. Nah, ini yang dibahas oleh Asy'ari pensyarah. Itu nanti yang enggak apa-apa. Yang zikir-zikir tadi. Berarti mafhumnya kalau yang lainnya enggak boleh gitu loh. Enggak boleh, tidak ada perincian kalau menurut pendapat dari Asy'ari Ibnu Qasim Al-Ghazali rahimahullah taala. Mafhum dari kaulnya beliau bahasanya yang ada perincian boleh baca Al-Qur'an tapi tidak dimaksudkan untuk qiraah itu hanya pada apa? Zikir. Mafhumnya seperti itu. Kemudian keterangan di Hasyiah Al-Bajuri menyebutkan tidak terbatas pada yang adkar tapi juga berlaku perincian itu pada yang lainnya. Kemudian wasal isu yang ketiga yaitu masul mushafi atau mishafi wahamluhu. Wahamluhu min babin aula. Tidak boleh pula orang yang junub, ini kan bahas junub ya, junub. Tidak boleh menyentuh mushaf dan membawanya. Kalau membawa lebih berat ya. Kalau menyentuh mungkin sedikit, kalau membawa ya dia lebih kuat persentuhannya. Jadi kalau membawa ini, ya dia kias, kias aulawi. Jadi membawa ini haram dikiaskan ke menyentuhnya. Warabi'u yang keempat, at-tawafu fardun au naflan. Karena tawaf itu di kedudukannya seperti sholat ya. Hanya saja tawaf boleh berbicara ya. Wal khamisu yang kelima al-muksu fil masjidi li junubin muslimin illa li dharuratin kama nihtalama fil masjidi wa ta'adzara khurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi aw malihi. Yang kelima, terakhir yang kelima, yaitu al-muksu berdiam diri di masjid. Al-lubsu atau al-muksu ya. Di redaksi yang lain, al-lubsu. Meskipun hanya sebentar ya. Meskipun hanya sebentar. Yaitu seukuran tumakninah. Meskipun hanya sebentar, kalau dia sudah teranggap al-muksu, maka tidak diperbolehkan. Dan pendapat Imam Ahmad mengatakan kalau al-muksu fil masjid ini bagi orang junub boleh. Ya, dengan syarat dia wudu terlebih dahulu. Dan ini juga pendapatnya Al-Muzani. Asal dia wudu bagi orang junub ini diperbolehkan, Allahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau li junubin. Ya, ini sebenarnya kalau enggak disebutkan juga tidak mengapa karena tadi apa? Sudah ini memang membahas tentang junub. Kan tapi pensyarah menyebutkan di junub bagi orang junub ya. Tadi kan juga bagi orang junub semua. Untuk dia untuk menggandengkan pada naatnya itu muslim, junub yang muslim. Sehingga kalau kafir tidak dihalangi al-muksu fil masjid ketika dalam keadaan junub. Alasannya karena dia tidak berkeyakinan ya keharamannya. Allahu a'lam. Illa li daruratin kecuali darurat. Contohnya dicontohkan oleh pensyarah Kamanihtalama fil masjid. Orang yang mimpi basah di dalam masjid. Wa ta'adharo khurujuhu. Tidak memungkinkan untuk keluar minhu dari masjid. Susah mau keluar. Jadi dimaksud dengan ta'adhur ini adalah masakoh. Berat. Wa ta'adharo khurujuhu minhu li khaufin, karena takut ala nafsihi, keselamatan dirinya. Keselamatan pada dirinya. Au malihi, atau hartanya. Keselamatan pada dirinya atau anggota badannya atau fungsi anggota badannya. Ya. Atau hartanya. Amma uburul masjidi, adapun lewat di masjid maron. Lewat, ya. Itu untuk mempertegas kata ubur. Amma uburul masjidi maron bihi min ghairi muksin fala yahrumu. Bal wala yukrohu fil asohi. Jika kalau hanya sekedar lewat, orang yang junub ya. Orang yang junub. Dia lewat. Ubur itu murur ya, lewat. Tidak haram. Karena di surat An-Nisa 43 Allah berfirman, wala junuban illa abiri sabil. Illa abiri sabil. Sebenarnya lewat. Bal wala yukrohu, tidak makruh juga, tidak haram, tidak makruh kalau hanya sekedar lewat fil asoh, menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab. Kalau tidak haram, tidak makruh apa? Nah, ini dia khilaful aula. Hukumnya apa? Khilaful aula. Ya berarti sebaiknya juga tidak dilakukan. Karena khilaful aula masih ada sisi larangannya, tapi dia rendah, ringan. Watarot tutu al junubi fil masjidi bimanzilatil lubsi. Tarot tutu bulak balik. Ya, maka itu tarot itu juga haram seperti alubus, dihukumi seperti lubus. Ya, dia misalnya di masjid apa? Jadi kalau orang junub lewat enggak apa-apa, tapi kalau dia apa? Dia misalnya masuk masjid kemudian ngambil apa? Kemudian balik ke daerah ke pojok sebelah sana, nanti ke sana lagi kemana? Itu dihukumi lubsu walaupun dia enggak duduk, tidak diam berdiam diri. Itu dihukumi alubsu, enggak boleh. Yang boleh cuma dia masuk misalnya dari pintu kanan, nanti keluar pintu kiri. Nah, itu dia lewat. Kalau masuk dari pintu kanan, nanti mampir dulu kemana, ya. Itu ada keperluan apa, ngambil apa, nanti kesana lagi, daerah area sebelahnya, dan seterusnya. Ini tarodut. Ini dihukumi alubsu, enggak boleh juga. Kalau tidur di masjid, begini hukumnya tidur di masjid. Selama tidak menyusahkan bersempit orang yang sholat, maka ya, hukumnya tidak mengapa. Atau tidak mengganggu orang sholat. Tapi kalau sampai menyebabkan mengganggu orang sholat, ya, mempersempit tempat, ini tidak boleh, haram. Kemudian buang angin di masjid, hukumnya adalah khilaful aula. Wa kharja bil masjid al-madarisu warubutu, yaitu keluar dari kata-kata masjid, maksudnya tadi kan tidak boleh di masjid, kalau bukan masjid berarti tidak mengapa, seperti sekolahan-sekolahan, ribat ya, pondok pesantren, ribat Maka orang junub di situ boleh enggak? Boleh. Di ma'had misalnya kan, untuk pesantren, itu bukan masjid. Maka enggak apa-apa dia al-lubsu, ya juga apa, tarodut, enggak masalah. Karena di sini adalah masjidnya enggak pun. Tsumma istarada al-musannifu aidan min ahkamil hadatsi al-akbari ila ahkami al-hadatsi al-asghari. Kemudian musannif juga meluaskan pembahasannya. Ya. Meluaskan bahasanya dari hadas besar. Tadi kan yang diharamkan bagi junub ada bagi orang haid ada 8. Kemudian diharamkan bagi junub 5. Ini haid sama junub hadas hadas besar. Kemudian beliau berpindah membahas apa yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan bagi yang punya hadas kecil, istidrot. Jadi dia meluaskan pembahasan yang tidak masuk di situ. Yang aslinya bukan tempatnya. Karena tadi asalnya itu kan kita membahas haid. Haid nifas. Kemudian hal-hal yang diharamkan bagi orang haid. Kemudian nanti sekalian hal-hal yang diharamkan bagi orang junub. Kemudian sekalian halal diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil. Ya. Walaupun menurut kita pembahasan ini ya sebenarnya sudah bagus gitu kan, menggabungkan antara hal-hal yang diharamkan gitu. Tapi kata pensyarah ini sebenarnya ini babnya sudah beda gitu. Maka beliau memberikan apa? Memberikan keterangan ini adalah istidrotnya. Ya kalau yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil ya, yaitu yang hadas kecil itu yang mewajibkan wudu kan, ya. Hanya sedikit ya. Wayahrumu kata beliau alal muhdisi, diharamkan bagi orang yang muhdis hadasan ashoro, hadas kecil, salah satu asya'a, tiga perkara. Jadi kalau disebutkan muhdis, hadas, itu enggak ada koidnya, itu nanti dipahami hadas kecil. Gitu. Kalau hadas, disebut hadas saja, maka dipahami hadas kecil. Karena hadas ada dua, hadas akbar sama hadas ashor. Kalau hanya disebut hadas saja, muhdis saja, maka pada asalnya itu dipahami adalah hadas ashor. Yang pertama as-salatu salat. Ini sudah sama. Orang haid enggak boleh, orang junub enggak boleh, orang hadas kecil enggak boleh. Nah, ini lebih sedikit ya. Kemudian ya yang semana salat apa ya, sujud tilawah ya, sujud syukur. Itu semakna dengan sholat. Kemudian apa? Khutbah Jumat. Ini enggak disebutkan tapi sudah lewat bahasanya, itu semakna dengan sholat. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf. Ya, termasuk mushaf yaitu sampulnya. Sampul mushaf. Maka tidak boleh pula meskipun sampulnya sudah berpisah dari mushafnya, selama itu masih dinisbahkan, disandarkan pada mushaf. Masih disebut ini sampulnya mushaf. Gitu. Kalau sudah terputus penyandarannya, misalnya terputus dengan apa? Sampul mushaf tadi dipakai untuk sampul buku lain. Maka itu enggak apa-apa disentuh. Tapi kalau masih dia ya apa, nisbahnya, nisbahnya itu penyandarannya, maksudnya dia masih dikatakan apa, ini sampul mushaf. Ya, maka ini masuk hukumnya. Wahamluhu, dan membawanya. Wakalalika khoritotun wa sundukun fihima mushafun. Demikian pula khoritoh, itu khoritoh adalah kantong apa? Kantong mushaf. Masukkan dalam kantong. Kemudian sunduk kotaknya di dalam kantong dan kharithah kantong dan sunduk tadi ada mushafnya. Itu dia mushafnya itu punya tempat kotak atau kantong. Nah, kemudian dimasukkan di situ, maka haram menyentuhnya kalau tidak wudu. Bagaimana kalau dia taruh di atas kursi? Mushafnya ditaruh di atas kursi. Ya. Terbuat dari apa? Misalnya kayu. Ya, kita lihat ibarat di Al-Bajuri sebagai tambahan. Walau wada'a al-mushafa 'ala kursiyyin min khashabin aw jaridin lam yahrum massu syai'in min al-kursi 'ala ma qalahu Ibnu Qasim. Kalau mushafnya ditaruh di atas kursi yang terbuat dari apa kayu ataupun jarid, lepah, tidak haram menyentuh kursinya, ya, berdasarkan pendapatnya Ibnu Qasim. Dan tapi wanakolahu ani Romli wal Tabelawi wa'tamada Az-Ziyadi kabni Hajar anahu yahrumu masuhu. Ya. Ada yang menukilkan dari Ar-Romli, ya, Wat-Tabalawi. Kemudian ini adalah dipegang oleh Az-Ziyadi. Bagaimana juga Ibnu Hajar, Al-Haytami, hukumnya haram menyentuhnya. Kalau Al-Halabi dan Al-Qalyubi mengatakan haram menyentuh bagian dekat, ya, yang dekat dengan mushafnya. Ini taruh di kursi, yang terdekat disentuh itu haram, enggak boleh. Tapi kalau yang jauh boleh. Tapi karena kata Ibnu Qasim itu dia tidak mengapa. Beda dengan berarti pendapat yang lebih apa banyak dipilih adalah hukumnya adalah haram menyentuhnya. Ya. Haram menyentuhnya. Karena tadi disebutkan dinukilkan dari Ar-Romli. Ya, tadi disebutkan pendapat dari Az-Ziyadi kemudian Ibnu Hajar, ya. Ini hukumnya haram. Ya, untuk yang Romli nanti ana cek dulu ini di Hasyiah Sabra Malisi. Di Nihayah nanti dicek di Nihayah pendapatnya beliau bagaimana karena di sini ibarohnya itu dia kalimat baru atau ataf ke sebelumnya. Jadi kalau Ibnu Qasim mengatakan hukumnya apa? Hukumnya tidak mengapa. Kalau ditaruh di atas kursi, kursinya dipegang, itu enggak apa-apa. Atau kata Az-Ziyadi, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan hukumnya haram. Ya. Al-Qalyubi mengatakan dirinci. Kalau yang dekat itu baru haram. Kalau yang jauh berarti tidak. Baik. Wayahilu hamluhu fi amti'atin. Maka kemudian halal boleh membawa fi amti'atin bersama barang-barang. Maksudnya ma'a amti'ah. Kemarin sudah kita singgung ya. Mushaf dibawa bersama dengan barang-barang yang lain. Ya, walaupun ya barangnya itu tersebut adalah kecil dan hanya satu. Barangnya kecil. Tidak mesti apa barang besar, semisal kecil, yaitu kalau di Asal Bajuri disebutkan seperti jarum. Jadi bawa mushaf plus jarum satu gitu. Itu termasuk mata ya. Artinya nanti berlaku hukum ini ya. Ya gampangnya pulpen lah. Bawa mushaf plus pulpen di wadah. Misalnya tas. Wa yahilu hamluhu fi amti'atin. Maka boleh membawa mushaf bersamaan dengan barang yang lain. Walaupun barangnya itu kecil dan satu. Seperti pulpen. Nah, tapi halalnya itu dengan syarat, yaitu dia memaksudkan niatnya adalah untuk membawa yaitu apa? Barang tersebut atau tidak niat apa-apa. Jadi kebolehan kalau kondisi, jadikan kondisinya tadi kita ulangi. Ya, kemarin sebenarnya sudah kita sampaikannya. Dia orang membawa mushaf plus barang yang lain, ya, buku atau pulpen, itu kan niatnya ada macam-macam. Satu, dia niat membawa Al-Quran saja. Walaupun ada barang lain, tapi dia niatnya dalam hati membawa Al-Quran saja, ini enggak boleh. Haram. Kalau dia hanya meniatkan bawa Al-Quran. Ini urusan hati ini. Kostunya apa? Urusan hati ini. Jadi haram tidak ini hanya gara-gara itu. Perbuatannya sama-sama membawa, fisiknya sama. Tapi kostunya apa? Kalau dia kostunya, niatnya adalah membawa mushaf saja, maka haram hukumnya. Dia enggak punya apa? Dia tidak suci posisinya. Kondisi kedua, dia niatnya, kostunya hanya membawa barang. Niatnya hanya membawa pulpen. Nah, mushafnya kan ngikut gitu. Maka ini tidak mengapa. Atau dia tidak ada niat apa-apa, pokoknya dibawa gitu aja. Los apa lepas. Ini juga tidak mengapa. Nah, sekarang kalau niatnya niat bawa mushaf juga bawa barang. Nah, gimana? Bawa mushaf plus membawa barang. Jadi niatnya itu memang untuk bawa mushaf sama bawa pulpen, dua-duanya. Maka ini ada khilaf ya, ada khilaf. Kalau menurut Romli itu tetap haram. Tapi menurut Ibnu Hajar dan Khatib Asy-Syirbini maka hukumnya kalau untuk Romli tidak haram ya. Menurut Romli tidak haram, menurut Ibnu Hajar dan Khatib Syirbini hukumnya haram. Berarti pendapat Romli ini lebih ringan. Kalau misalnya kita bawa mushaf sama barang, kita punya qasdu niat yaitu bawa dua-duanya, mushaf plus barang, kita ngikut pendapatnya Romli maka itu boleh. Tapi kalau Ainda Ibni Hajar wal Khatib Asy-Syirbini maka haram pula. Kalau yang paling aman memang tadi dua tadi yang aman, yaitu niatnya hanya untuk membawa barang saja atau tidak ada niat apa-apa. Ya. Ini masalah apa? Innamal a'malu binniat. Ya. Ini aplikasinya seperti ini ya, para fuqaha apa punya perincian yang detail seperti ini. Ya, tadi menjelaskan tentang wayakhilu hamluhu fi amti'atin. Wa tafsirin dan juga tafsir aksara minal Qur'an. Yang tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'an. Nah, kita kan punya kitab tafsir ya. Kitab tafsir ya, ada tafsir itu yang panjang, ada yang ringkas. Ya, ini hurufnya lebih banyak mana? Ya. Kalau lebih banyak tafsirnya, maka tidak mengapa. Makanya kitab tafsir. Tapi kalau hurufnya lebih banyak Al-Qur'annya, maka nggak boleh dihukumi mushaf. Ya. Kan ada tafsir yang ringkas, yang apa? 3 ayat, kadang 2 ayat, 3 ayat, jadi satu tafsirnya cuman kesimpulan. Nah, itu berarti bisa jadi itu lebih banyak apanya? Al-Qur'annya. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan fi tafsirin aktsaru min Al-Qur'an yakinan. Yakin bahwasanya tafsirnya lebih banyak, itu enggak apa-apa. Adapun kalau tafsirnya lebih sedikit, ya. Atau sama. Atau ragu-ragu sedikit atau banyaknya, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Jadi boleh ketika tafsirnya yakin, tafsirnya lebih banyak. Tafsir Sa'di, Syekh Sa'di banyak ya. Banyak. Banyak tafsirnya kalau kita lihatnya. Yakin ya, kalau sudah yakin itu enggak apa-apa. Kalau ragu-ragu lebih banyak mana? Ini enggak boleh masih ragu-ragu. Kalau Jalalain gimana? Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan wal waro'u, untuk kehati-hatian itu jangan bawa tafsir Jalalain. Artinya ini dalam keadaan muhdits ya. Kata beliau wa in kana zaidan bi harfaini, meskipun lebih 2 huruf. Rubbama ghafala al-katib min kitabati harfaini au aksar. Bisa jadi ada kelalaian dari penulis gitu kan yang menyalin ya. Untuk 2 huruf atau lebih. Menulis 2 huruf atau lebih. Jadi kata beliau untuk tafsir Jalalain ya hati-hatinya tidak usah kalau tidak dalam keadaan suci. Karena tafsir Jalalain kita lihat memang itu seperti apa itu sedikit ya tafsirnya. Kadang-kadang ayat itu nggak ditafsirkan gitu loh. Kadang-kadang itu kan ada banyak kalau enggak ya lumayan. Ayat itu kan ditulis ayat saja, kadang tafsirkan sedikit yang penting aja. Yang perlu disebutkan tafsirnya terkadang nggak disebutkan. Nah, maka ini kita lihat lebih cuma sedikit ya. Kata beliau di sini wa in kana zaidan bi harfaini gitu, 2 huruf. Jadi kalau sama nggak boleh. Antara tafsir dengan Al-Qur'an sama nggak boleh. Atau ragu-ragu maka dia juga tidak boleh. Harus yakin bahwasanya tafsirnya lebih banyak. Kita lanjutkan wa fi darohima wa dananiro, dan di darohim dirham dan dananir dinar, wa khawatima dan cincin, atau misalnya apa baju ya. Nukisa yang ditulis diukir ala kulin minha Qur'anun, pada masing-masing benda tadi Al-Qur'an. Ini apa tadi? Atof kemana? Boleh ya. Yahilu. Tadi ke Yahilu. Boleh hamluhu fi amti'ah. Tadi dengan perincian. Kemudian boleh juga fi tafsirin aktaro minal Quran. Boleh juga fi darohim wadananir wa khawatima. Nukisa yang ditulis, diukir di atasnya Al-Quran. Ditulis Al-Quran. Kalau baju bagaimana? Kalau siap baju ditulis di situ Al-Quran. Kata di Al-Bajuri, yahilu boleh. Boleh memakai baju yang di situ ada Al-Qurannya. Kemudian tidur juga boleh. walau lil junub, meskipun orang yang junub katanya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, wala yamna'u al-mumayyizu, tidak dihalangi, tidak dilarang bagi orang yang sudah tamyiz. Maksudnya walinya tidak melarang. Al-mudisu min masih mushafin walauhin li dirasatin wa ta'allumin. Maka tidak dihalangi orang yang sudah tamyiz untuk dia muhdis ya. Ini membicarakan tentang apa? Wasi muhdis. Ya, punya hadas kecil, tidak punya wudu. Tidak dihalangi bagi orang yang anak yang sudah tamyiz untuk menyentuh mushaf. Walau dan papan yang di situ ada mushafnya, ada Al-Qur'annya ditulis Al-Qur'an. Kebolehan ini diberi qaid, syaratnya adalah lidirasatin wa ta'alumin, untuk belajar. Jadi kalau ini anak kecil nih, untuk dia belajar, dia enggak wudu, boleh dia megang mushaf. Syaratnya sudah tamyiz. Tanpa wudu boleh. Kalau ini kan tamyiz, kalau belum tamyiz belum tamyiz maka enggak boleh. Karena nanti bisa apa? Menyebabkan memperlakukan mushaf tidak sebagaimana mestinya. Ini jadi rinciannya gimana? Kalau belum tamyiz ya, tidak boleh wali memberikan mushaf pada anak tersebut. Ya. Karena dia belum paham ya. Dia bisa dibuang, disobek, diinjak dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau sudah tamyiz dirinci. Boleh kalau untuk dirosah. Kalau untuk enggak, bukan untuk dirosah, bukan untuk keperluan belajar enggak boleh ya. Dia hanya memegang saja, membawa saja ya. Itu enggak boleh. Kalau balik haram, enggak boleh ya. Ini untuk yang tamyiz. Kemudian muhdits di situ meskipun hadas besar. Gimana? Anak kecil sudah tamyiz, belum balik punya hadas besar. Nah, ini mencakup hadas besar juga. Wala yumna'u al-mumayyizu al-muhdisu. Yang muhdits itu hadas kecil, tapi mencakup hadas besar juga. Untuk menyentuh mushaf dan lauh sepapan yang di situ apa ditulis Al-Qur'an untuk pelajaran. Tidak ada papan ditulis di situ Al-Qur'an untuk pembelajaran. Enggak boleh di asalnya enggak boleh disentuh, tapi ini karena dia tamyiz, dan dia di apa? Peruntukan untuk dirosah. Ya, dirosah itu ya qiraah untuk membaca. Baca dan ta'alum. Maka tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita sudah selesai. Yaitu kitab Thaharah ya. Sudah selesai kitab Thaharah alhamdulillah. Selanjutnya kita bahas kitab sholat. Kata beliau, kitabu akami sholah wahya lughatan ad-du'a'u. Ya, secara bahasa artinya doa sholat itu. Ya. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita bahas pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang pertama, yang kemarin itu, bentar ya. Tentang ketika membahas haid, ya kalau dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh ya, tidak boleh apa, seorang perempuan membaca Al-Quran. Nah, kalau menurut pendapatnya Imam Malik, itu diperbolehkan. Dan qira'ah Al-Qur'an, kalau untuk dari pendapat Imam Malik, maka ya juzu laha qira'atul Qur'an. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Kemudian yang berikutnya tentang menyentuh mushaf dengan kaos apa? Kaos tangan ya. Dengan kaos tangan, dengan memakai penghalang. Ya, hukumnya dalam mazhab tidak boleh ya. Masul mushaf walau biha ilin sakhinin. Ini hukumnya tidak boleh walaupun dengan penghalang yang tebal. Hai su'udda masan lahu urfan. Di mana itu sudah disebut menyentuh walaupun pakai penghalang, hukumnya tidak boleh. Di Al-Hamil Al-Kabir juga disebutkan walau tasaffahaha bikummihi al-malfufi ala yadi lam yajuz. Kalau dia pakai apa itu? Lengan bajunya ya, yang dilipat. Ya, intinya lengan bajunya, maka juga tidak boleh. Baik. Itu yang pertanyaan kemarin. Yang hari ini ya, kemudian tadi berkaitan dengan aura nifas ya. Jadi sebutkan kalau apa orang yang haid itu tidak boleh jima, kemudian masalah sedekah. Apakah sama dengan nifas? Ya, sama dengan nifas juga sama. Sebenarnya di hasil berjuru disebutkan, wa mislu haidi an nufasa. Dikatakan demikian. Karena hukum-hukum nifas sama haid itu mayoritasnya adalah sama. Al-istimta baina asurah warubah minal mar'ah. Ini kalau pada suami, pada si suami maka ya, kalau ibarat di Al-Bajuri disebutkan, nah bacakan wayah rumu alal mar'ati wa hiya haidun antubashiro arujul bima baina suratiha wa rubatiha fi ayi juz'in min badanihi walau wairi ma baina surati wa rubati. Ya, kalau di Al-Bajuri, kalau turunan dari pendapatnya mazhab di sini juga wayah rumu alal mar'ah wa hiya haidun. Ya, orang yang haid tidak boleh antuba sirah rujul, bersentuhan tadi bima baina surah warukbah sama berarti. Kalau untuk apa menurut pendapat madhab, Allah alam kalau pendapatnya yang lainnya, karena ada perselisihan itu apa masalah kebolehan selain jima saja seperti itu. Karena ada hadis tadi isna'u kula syai'in illa nikah. Ini kan di hadis itu disebutkan kecuali empat nikah saja. Nikah itu jima ya, maksudnya nikah adalah jima. Allahu a'lam bishawab. Ya masalah membaca Al-Quran, intinya dia kalau tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, maka dia dibolehkan. Ibarat yang digunakan untuk haid, duhul masjid. Sedangkan untuk junub, al-muksu. Atau lubsu fil masjid. Tapi untuk haid penasaran memberikan syarat jika khawatir mengotori. Mengotori apakah ini termasuk murus saja atau lubsu? Sehingga kalau tidak khawatir mengotori boleh muksu. Ya tadi kan di apa? Orang yang haid tadi diharamkan dukul masjid. Tidak boleh masuk ya di dalam masjid. Ya jika in khafat talwisuhu. Jika tidak khawatir maka hukumnya adalah makruh tadi ya. Ya sekedar masuk tadi dia tidak boleh masuk di dalam masjid. Tapi kalau aman, maka tidak haram. Hukumnya kalau aman, tidak haram. Seorang wanita haid ingin menghafal Al-Quran, ya tadi kalau dalam mazhab ya tidak boleh. Gitu aja. Jadi kalau ikut pendapatnya Imam Malik, tadi dibolehkan. Nah, yang lainnya mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Sudah apa? Waktunya sudah melewati. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kumohon khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa di-copy. Enggak bisa di-copy. Enggak.